Suryo Astronium berkata, berkata dengan tampak sedang murung. Dia baru saja kecewa. Dia melihat imperialismenya, manusia, seolah-olah runtuh bangunan dari waktu ke waktu, di mana setelah sekian lama masanya manusia berdiri. Surya Astronium, dia berkata, seandainya apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar mudah untuk dikaptif ilustrasikan, mudah untuk dilihat, adakah cara melihat waktu? Dia kumpulan dari Covenant Raden ataupun Revenant Raden yang terbagi dua, dari era Batavia. Beda di mana era setelah menjadi Indonesia. Pre-koloni, tahta mahkota Hamengkubuwono, yang artinya hummingbird, simbolis sebuah cerita tentang kedatangan leluhur mereka dengan kapal raksasa atau the Titanic, kapal raksasa, kapal Sinbad, yang diceritakan di negeri Caesarate dengan cerita mengarungi 7 samudra, kisah tentang kapal raksasa yang hinggap di sebuah tempat di mana kini adalah sebuah kenangan belaka. Namun dalam Universinium, aku pergi ke Indochina dan Indonesia, membandingkan dua waktu lintasan itu dan menyidiki apa yang harus diperbaiki dalam waktu. Sementara aku berkata kepada John Cairo, untuk membantuku, walaupun awalnya sulit, hingga dia mati dalam upaya membantuku. Suka duka yang akhirnya digantikan dengan Universinium ganda yang ada di seberang-seberang itu. Aku menggantikan John Cairo dari Universinium yang berbeda. Dia membantuku menyidiki dunia pre-koloni untuk memahami apa yang sedang terjadi untuk sebuah perubahan waktu. Aku sebagai Ramalium Revenant menginginkan keadaan lebih baik untuk era Ramalium.